apa hukum makan daging kelelawar? Kelelawar juga diharamkan untuk dimakan. Sebab ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan bahwasanya la taqtulu ad-dafadi fa inna naqiqaha tasbih wa la taqtulu al-khufash fa innahu lamma kharaba baitul maqdis qala ya rab sallitni 'ala al-bahr hatta ughriqahum. Kata Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu, janganlah kalian membunuh kodok, janganlah kalian membunuh kodok atau katak karena suaranya adalah tasbih, dan jangan pula kalian membunuh kelelawar, karena ketika Baitul Maqdis roboh, ini dirobohkan oleh musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia berdoa kepada Allah, wahai Rabbku, kuasakan aku pada lautan sehingga aku menenggelamkan mereka. Sehingga aku menenggelamkan mereka. Ini hadis marfu' dari perkataan Abdullah bin Amr, tapi dihukumi marfu' sebab yang seperti ini tidak mungkin beliau ketahui kecuali dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak boleh membunuh kelelawar, dan ini juga pendapat Asy-Syafi'iyah dan Hanabilah. Adapun Malikiyah hanya memakruhkan, namun ini yang rajih karena adanya hadis tersebut. Wallahu a'lam.